ceritakan tentang seorang wanita yang ditinggalkan kekasihnya, dan dia menangis dalam pelukanku. Ku sadar dia bukan kasihnya, telah pergi meninggalkan dia, tinggal derayan air mata. Sesungguhnya ku tak rela melihat dia terluka, jadikan aku penggantinya.